بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Langsung masuk pada al-mu'arraf bil adah. Qala rahimahullahu ta'ala: ثم ذو الأداة وهي أن عند الخليل وسيبوي لا لام وحدها خلافا للأخفش وتكون العهد في نحو في زجاجة الزجاجة وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي أو للاستغراق نعم أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا أو صفاته نحو زيد الرجل زيد الرجل. طيب sekarang ikhwan fillah pembahasan berikutnya yaitu نعم dari isim-isim ma'rifah yaitu yang dimakrifahkan dengan bantuan alat. Asalnya dia nakirah, tapi ketika kemasukan ada tul ta'rif tersebut, maka dia menjadi ma'rifah. Nah, dan yang dimaksud dengan ada di sini adalah al, menurut Khalil dan Sibawai. Nah, al ay fi urfihim wa makna kaunihi adatan annaha alatun lita'rif. Ini jelas. Nah, itu alat yang digunakan untuk apa? Menjadikan suatu isim yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah. Dan yang menjadi adatut ta'rif adalah al secara keseluruhan, bukan lam saja. Nah, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Akhfash. Taib. قال في الشرح النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة وهي ال نحو الرجل والفرس والغلام والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبوي. Dan yang masyhur di kalangan para ulama ahli nahwu khanifillah bahwasanya yang menjadikan ma'rifah yaitu al. Ini menurut Khalil. Dan lam secara kesendirian ini di sisi si bawai. Nah, di sisi si bawai. Dan Ibnu Usfur menukilkan ya wa naqala Ibnu Usfurin al-awwala an Ibnu Kaisan wa tsani an baqiyatin nahyin. Taim. Ibn Usfur menukilkan yang awal dari Ibn Kaisan. Yang awal maksudnya apa? Al, ya kan? Yang menyatakan bahwasanya mu'arif itu al, ini Ibn Usfur menukilkan juga dari Ibn Kaisan. Untuk ra'i Ibn Kaisan wal Khalil wa Sibawai fil Irsyaf wal Janaddani wa ghairu. Wa tsani an baqiyatin nahwiyyin. Dan yang kedua dari apa? Dari ulama nahwu yang lain yang tersisa. Wa naqalahu aidan Abu Hayyan an jami'in nuhati illa Ibn Kaisan. Wa azahu sahibul basiti ila al-muhaqqiqin wa qala Suyuti rahimahullahu ta'ala fi faridatihi al-harfu ta'rifin wa sibawaihi al-lamu qad wa julluhum 'alayhi. Nah, jadi al adalah harfu ta'rif dan si bawai menyatakan lam saja. Nah, dan menyatakan lam saja dan julluhum alaih kebanyakan para ulama nahwu di atasnya. Wa hadzal madhhab rajahu Ibnu Malik rahimahullahu taala fi samkil mandhum wa ikhtarahu al musannif fi hawashihi wa qala innahu min al-husni bi makan Wa jami'u ma'taradu bihi alaihi muqabil bimithlihi aw mujabun alaihi atau muqabalun bimithlihi aw mujabun anhu. Innahu minal husni bimakan wa jami'u ma'taradu bihi alaihi muqabalun bimithlihi aw mujabun anhu. Maksudnya apa? Nah, ini pendapat yang sangat bagus. Nah, pendapat yang sangat bagus dan semua yang apa? Semua apa yang dikritikkan. Nah, mereka kritikan untuk pendapat ini apa? Juga apa? Dibalikkan kepada pendapat yang mengkritik dan bisa terjawab. Lakinnahu rajaha fil jami' qaul al-Khalil. Khalil mengatakan apa? Al. Wa huwa dhahiru ibaratihi huna a'ni fil matn. Wa kadzalika dhahiru ibaratihi fi syudur. Nah, jadi Ibnu Hisham sendiri ya Khanifina punya dua pendapat. Nah, kalau dalam Katrona dan demikian pula dalam syudurul dahab, zahirnya beliau memilih apa? Pendapat Khalil, yaitu bahwasanya yang menjadikan ma'rifah adalah al secara keseluruhan. Taib. Dan penukilan di sini, na'am, wahiyya al indal khalili wa sibawai, menyelisih apa? Kebanyakan yang dinukilkan oleh ulama nahu yang lain. Na'am. Taib. Karena yang lainnya mengatakan apa? Sibawai itu yang apa? Lam saja ya tidak. Bahkan di syarah beliau mengatakan apa? Annal ma'arifa ala indal khalil. Nah, wallam wahdaha inda sibawai. Kalau kita perhatikan pada matan, wahiyya ala indal khalili wa sibawai la lam wahdaha khilafan lil akhfash. Ya tidak. Sedangkan sibawai berarti sama dengan khalil. Qala wa naqalahu ba'dhum 'an al-Akhfash wa za'ama Ibn Malik annahu la khilafa baina Sibawai wal Khalil fi anna al-mu'arrifa al. Nah, di sini penjelasannya. Dan Ibn Malik menyangka bahwasanya tidak ada perselisihan antara Sibawai dan Khalil bahwasanya mu'arrif itu al bukan lamnya. Wa qala wa inna al-khilafa bainahuma fil hamzah azaidatun hi am asriyatun. Hanyalah yang menjadi khilaf antara Khalil dan Sibawai itu pada hamzahnya. Apakah hamzah itu zaidah ataukah asliyah? Ini khilaf antara Khalil dan Sibawai menurut Ibnu Malik. Qala fal Khalil wa indahu al hamzah. Naam, hamzatu qata. Naam, dan Khalil ikhwanul fillah di sisi beliau di sisi Khalil Ifanifillah hamzahnya adalah hamzah tuqata. Naam, hudifat fil wasli li kathratil istimal. Dihilangkan ya pada apa? Pada penyambungan ketika wasal. Al ini dihilangkan ketika wasal. Misalnya apa? Fil masjid ya tiga. Tidak kita baca fi al masjid, tapi ketika wasal dihilangkan kenapa? Karena banyaknya penggunaan. Nah, ini pendapat Khalil hamzahnya hamzah qata. Wasibawai yara annaha hamzatu waslin fa hiya zaidatun lakinnaha mu'taddun biha fil wad'i wa ma'na al-i'tidadi biha wad'an annaha juz'u adati ta'rif wa in kanat zaidatan. Di sisi Bawai beliau menganggap hamzahnya hamzah wasl dan itu tambahan, cuman itu adalah apa? Diakui dalam na'am peletakan. Maknanya apa ikhwan fillah? I'tidad biha wad'an, yaitu bahwasanya itu menjadi bagian dari apa? Dari na'am alat tersebut, dari adat ta'rif tersebut. Walaupun dia itu zaidah, tapi dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Nah, mungkin di sinilah ikhwan fillah kenapa terjadi perbedaan dalam menukilkan dari Sibawai, tidak? Ada yang mengatakan Sibawai pendapatnya bahwasanya yang merupakan adat ta'rif hanya lamnya saja. Alasannya apa? Karena dia beranggapan hamzahnya itu adalah hamzah zaidah ya tidak? Hamzah wasl, hamzah zaidah. Cuman kalau secara detail, dan ini bagus Ibnu Malik lebih detail. Nah, Hamzah Zaidah tersebut tapi apa? Nah, mu'tadun biha fil wada. Sehingga seperti satu kesatuan ya, tidak. Seperti satu kesatuan. Makanya tidak heran kalau kemudian Ibnu Malik mengatakan Sibawaih dan Khalil sama dalam pendapat. Nah, yang menjadikan ma'rifat itu adalah al secara keseluruhan. Cuman khilafnya pada hamzahnya itu hamzah apa? Ini untuk mengetahui khilaf di kalangan nuhah. Qala wa sadalla ala dhalika bi mawadhi'a awradaha min kalami Sibawaih. Kemudian Imam Malik berdalil atas yang demikian itu dengan beberapa tempat yang dibawakan oleh Sibawaih. Membawakan pada beberapa tempat dengan kalam Sibawaih. Minha qawlu Sibawaih fil kitab. Wa al tu'arriful isma fi qawlika al-qawm wal-rajul. Berarti ini menunjukkan al secara keseluruhannya tidak. Tidak mengatakan walam. Wa akhtara rahimahullah ta'ala madhhab al-Khalil fi sa'iri kutubih wa qawwahu bi wujuh. Dan Ibn Malik akhalifillah memilih madhab Khalil pada keseluruhan kitabnya. Wa qawwahu min bi wujuh, dan menguatkannya dari beberapa sisi. Minha as-salamatu min az-ziyadah fil harb idh huwa laysa mimma yuzadu fihi li'annahu la yadkhuluhu at-tasrif. Wa minha iftitahu harfin bi hamzati waslin wala nadhira li dhalik. Wa minha luzumu fathi hamzati waslin bila sabab wala nadhira li dhalika aidan. Naam. Baik. Jadi ini penguat bahwasanya al ya, itu pendapat Sibawaih bahwasanya al itu yang menjadikan ma'rifah. Bukan lamnya saja. Dan yang menguatkan ini ya khanifilahnya itu as-salamah minaz-ziyadah fil harf, yaitu selamatnya dari apa? Tambahan dalam satu huruf. Karena apa? Nama huruf itu bukan sesuatu yang ditambah ya. Karena huruf itu tidak kemasukan tasrif, sehingga tidak butuh tambahan. Paham? Al kan huruf, ya tidak? Lam itu huruf, kenapa kalau perlu ditambah? Lam sudah huruf, tidak kemasukan tasrif, kenapa perlu ditambah? Nah, kemudian dibukanya iftitahu harfin bi hamzati wasl. Huruf kok dibuka dengan hamzah wasl? Yang butuh dibuka dengan hamzah wasl apa? Biasanya apa? Fi'il jelas ya kan? Idrib. Tayyib. Juga apa isim, contohnya apa isim yang diawali dengan hamzah wasl? Ismun, istun, dan seterusnya. Dalam pembahasan apa imla disebutkan, dan sedikit akhwanifillah, sekitar sepuluhan menambah. Kemudian yang ketiga akhwanifillah, luzumu fathi hamzati waslin bila sabab. Yaitu hamzah wasl ini senantiasa dalam kondisi fathah tanpa ada sebab. Jadi al terus, enggak ada il ya kan. Enggak ada yang namanya il, enggak ada ul. Jadi senantiasa fathah, dan ini enggak ada yang menyamainya. Berdasarkan hal-hal ini, maka apa? Ibnu Malik memilih madhab siapa? Khalil, bahwasanya hamzah pada al adalah hamzah kotak. Satu kesatuan. Cuman ketika wasal dihilangkan karena banyaknya istikmal. Taim. Wa talakhasa fil mas'alati thalathu madhahib. Maka tersimpulkan dalam permasalahan ini tiga madhab. Ahaduha anal mu'arifa al wal alif aslun. Ini madhab siapa? Ma'arif al wal alif aslun. Madhab siapa? Khalil. Athani anal ma'arifa al wal alifa za'idatun. Ini madhab Sibawaih. Athalith anal ma'arifa lam wahdaha. Ini madhab siapa? Akhfash. Dan yang lainnya mengikutinya. والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. نعم. Dan menunjukkan hujah-hujah untuk mazhab-mazhab ini, ini membutuhkan apa? Pembahasan panjang yang tidak pantas untuk dipaparkan di dalam kitab yang ringkas ini. Nah. Disandilah di Syarhu Tasrih ala Tawdih. Kita baca dulu Al-Khanifillah Ta'alik Rukmas Hadis. Al-awal lil-Khalil wa thani li-Sibawai wa thani li-Akhfash. Tadi sudah kita baca. Wa ahadu qawlai Sibawai al-mashhur anhu wa baqiya madhab Rabi'. Nah. Madhab yang keempat. Di sini ahadu qawlai Sibawai al-mashhur anhu, maksudnya apa? Pendapat Akhfash yang menyatakan apa? Lam saja ya, tidak. Ini yang lebih masyhur dari Sibawai yang dinukilkan oleh banyak ahli nahu. Bahwasanya beliau beranggapan lam saja yang menjadi mu'arif. Dan tersisa mazhab yang keempat, wa huwa annal ma'arif al-hamzah. Naam. Wal lam za'idatun lil farqi bainaha baina hamzatil istifham. Ada lagi ini. Naam. Taib. Lamnya za'idah untuk membedakan antara apa? Antara naam mu'arif dan apa? Hamzah istifham. Fa in qulta mal farqu bainal qawli tsani wa tsalits. Nah, apabila engkau katakan apa perbedaan antara pendapat kedua dan ketiga? Nah, pendapat Sibawai yang menyatakan naam hamzahnya apa? Zaidah, ma'arifnya al, ya kan? Kalau ketiga adalah lamnya saja. Qultu al farqu anal qawla tsani yaqulu innal hamzata mawdu'atun ma'allami marratan wahidah. Pendapat kedua menyatakan hamzah itu diletakkan bersama lam dalam seketika. Lakin summiyat hamzata waslin kathrati hadfiha fil wasl. Tapi dinamakan dengan apa? Hamzah wasl, karena banyaknya penggunaan. Wa amma thalith fa yaqulu wudi'at laman sakinatan fajtalabat hamzatal wasl. Pendapat yang ketiga yang menyatakan mu'arifnya lam saja. Nah, menyatakan bahwasanya asal peletakan adalah lam sukun. Kemudian apa? Menarik hamzah wasl untuk bisa berbunyi. Li'alla yubtada'u bisakin, agar tidak diawali dengan sesuatu yang apa? Yang sukun. Wa idza 'alimta hadza fal qawl al awwal wa tsani al khilaf bainahuma lafdhi. Maka apabila engkau mengetahui hal ini, nah kesimpulannya Al-Khanifillah, pendapat pertama dan kedua, yaitu pendapat siapa? Khalil dan Sibawai, itu khilafnya lafdhi saja, lafadznya, yaitu fal khalil ra'a fi tasmiyatiha hamzata qat'in wad' wa Sibawai ra'a fi tasmiyatiha hamzata waslil hadfi. Nah, Khalil memperhatikan apa? Dia penamaan hamzah itu hamzah qat'. Secara apa? Peletakan. Sibawai memperhatikan apa? Penamaan itu hamzah wasl, karena apa? Dia senantiasa sering apa? Seringnya dihilangkan. Jadi khilafnya lafzi saja. Oleh karena itulah ini, karena ini Ibnu Hisham kemudian menjadikan satu. Nah, ya, menjadikan satu wahiya al indal Khalil wa Sibawai. Paham? Nah, di sini akhirnya ketemu. Ya. Nah, khilaf tentang masalah al sebagai faedah wawasan Al-Khanifillah. Ternyata tidak terjadi ittifaq tentang apa sebenarnya, siapa yang menjadikan ma'rifah. Dan kita memilih yang paling ashal, yang paling mudah dalam perkara yang seperti ini, yaitu kita katakan yang menjadikan ma'rifah ya al, ya kan? Karena dia tidak bisa dipisah-pisahnya, tidak. Dapat hamzahnya apa? Kemudian apalagi ini yang pendapat keempat lebih aneh lagi. Barakallahu fiikum wa tarbiyah. Subhanallah.